kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ummu Fatimah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang penjahit yang terkadang menerima pesanan busana yang tidak syar'i. Bagaimana hukum dari upah jahitan tersebut, Ustaz? Hukum dari upah yang dijahit tidak ada masalah. Hukum upah yang ditanyakan, hukum upah boleh. Cuman dosanya dia dosa ta'awun ala al-itsmi wal 'udwan bila pakai busana tadi memang busana untuk luar rumah. Ya. Bila busana yang dibuatnya memang didesain untuk dipakai di luar rumah, ya, dan melanggar ketentuan pakaian yang dibolehkan oleh syariat, maka dosa dia dosa ta'awun ala al-itsmi wal 'udwan, tetapi terhadap uangnya tidak ada masalah. Ya. Terhadap uangnya tidak ada masalah. Wabillahi taufiq.